الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، sesungguhnya perkara dakwah menyeru umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, adalah perkara yang besar, amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung. Dakwah ilallah, sebuah amalan yang dijalankan, yang dikerjakan oleh para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kepadanya, menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyeru, mereka semuanya berdakwah dengan satu dakwah, satu seruan. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Semua rasul di semua waktu, di semua masa, setiap umat, mereka semuanya menjalankan amalia dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Dakwah ilallah juga merupakan jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Sabil an-nabi alaihi salatu wassalam wa atba'i. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, inilah jalanku, yaitu ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, yaitu aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Disebutkan dalam tafsirnya oleh para ulama, ayat ini mengandung dua makna, dua pengertian. Pengertian yang pertama ialah bahwasanya Rasul dan para pengikutnya adalah para du'at ilallah. Mereka adalah para da'i ilallah yang menyebarkan dakwah ini kepada, menyebarkan dakwah kepada Allah di tengah-tengah umat manusia, jalan hidupnya Rasul dan para sahabat. Makna yang kedua ialah ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW dan para pengikutnya adalah ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki petunjuk dalam dakwahnya. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ini juga menunjukkan ya nanti na'azakumullah bahwasanya dakwah ilallah perkara besar, jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, jalan yang ditempuh oleh umat beliau dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan terus sampai yaumuddin, semua kaum muslimin, mereka jalan hidupnya ialah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwanatina azzakumullah, dakwah yang mulia ini perintah Allah kepada segenap kaum muslimin. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran 104, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari kalangan kalian sebuah umat, sekelompok orang yang berdakwah kepada perkara kebaikan, mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar, merekalah orang-orang yang beruntung, muflihun. Juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada individu-individu muslimin untuk menyampaikan ilmu yang mereka punya kepada orang lain, walaupun satu ilmu, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, untuk supaya kaum muslimin merasa dirinya harus ikut andil dalam memperjuangkan dakwah yang mulia ini. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Khitabnya yang diajak bicara segenap kaum muslimin tanpa terkecuali, masing-masing mereka dikasih kewajiban, dikasih tugas untuk tablighul ilmi, menyampaikan ilmu walaupun cuma satu, walaupun cuma sedikit, itu merupakan betul dakwah ilallah. Sehingga masing-masing muslim memiliki andil sumbangsih dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Ikhwan fillah azakumullah, dakwah perkara yang besar. Dakwah amal yang sangat mulia. Dakwah merupakan prinsip yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Ditempuh oleh salafun salihin. Ditempuh para ulama rabbaniin. Ditempuh oleh kaum muslimin ila yaumiddin, menggambarkan betapa agungnya, betapa besarnya amaliyah dakwah ilallah ini. Khairuddin azakumullah, di antara bentuk dakwah, di antara bentuk dakwah ilallah ialah at-tarbiyah. Tarbiyah, upaya pendidikan, mentarbiyah keluarga, mentarbiyah anak-anak, mentarbiyah kaum muslimin, mentarbiyah anak-anak kaum muslimin dengan tarbiyah islamiyah salafiyah sahihah, juga merupakan satu bagian penting daripada amaliyah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifatnya lebih khusus, lebih langsung terkait dengan tarbiyah mereka juga secara khusus dan secara langsung. Ini perkara yang sangat besar. Maka ikhwanatina azakumullah, dikarenakan ini sebuah amal yang sangat besar, ditugaskan, dibebankan kepada segenap kaum muslimin, maka di sana ikhwanatina azakumullah wajib dan harus ada yang namanya semangat ta'awun, semangat untuk saling bantu-membantu, semangat untuk gotong royong, semangat untuk bersama-sama menjalankan dakwah yang mulia ini, bersama-sama menjalankan roda dakwah yang mulia, dakwah sunnah, dakwah salafiyah di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin ikhwanatina azakumullah sebuah amal yang besar semacam itu dikerjakan seorang diri. Tidak mungkin sebuah tarbiyah islamiyah salafiyah sahihah yang melibatkan banyak pihak tidak mungkin dikerjakan seorang diri. Tidak mungkin dilimpahkan kepada seseorang saja. Tidak mungkin. Harus dan pasti ada yang namanya ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu untuk menjalankannya, untuk mengembangkannya di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga jangan heran di karantina azakumullah, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ta'awun. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang dikatakan sebagai a'zamu atau akbaru anbiya'i bani Israel, nabi yang paling agung, nabi yang paling besar, nabi yang paling mulia dari nabi-nabi bani Israel, Nabiullah Musa yang Allah turunkan kepada beliau kitab Taurat, yang Allah berikan kepada beliau segudang keutamaan, dikatakan sebagai kalimur rahman yang langsung dia berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengisahkan tentang Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, Nabi Musa meminta bantuan, meminta supaya ada ta'awun, ada musyarakah da'awiyah melibatkan saudara beliau Harun alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ila akhir ayat. Beliau mengatakan di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah untuk wazir pendampingku dari kalangan keluarga, yaitu Harun, saudaraku. Kuatkan diriku dengan dia, dan syarikatkan dia dalam perkara dakwahku ini. Itu sekelas Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, seorang Nabi, seorang Rasulullah Azmi, yang memiliki sekian banyak fadilah dan keutamaan, tetap memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk adanya ta'awun dalam berdakwah, meminta Nabi Allah Harun dijadikan sebagai partner beliau dalam berdakwah, mendakwai Fir'aun dan para pengikutnya. Sekelas Nabi Allah Musa, apalagi orang yang jauh manzilahnya dari beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengijabai, mengijab permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, sanasyuddu 'abdaka bi akhik, kami akan kuatkan lenganmu wahai Musa dengan saudaramu. Lengan dengan lengan, semakin kuat. Ini pentingnya ta'awun. Untuk saling menguatkan, untuk saling bahu-membahu, untuk saling gotong royong. Sekelas Nabi Musa minta adanya ta'awun dengan Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Apalagi kita. Barakallahu fiikum. Juga ikhwanu fillah azzaakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sayyidu waladi Adam, akramul khalqi indallah, tokohnya anak Adam, makhluk Allah yang paling mulia, sayyidul anbiya'i wal mursalin, tokohnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melibatkan para sahabatnya di dalam perkara dakwah, untuk ta'awun, untuk tasyawur, saling berkoordinasi, saling bermusyawarah, saling berta'awun dalam perkara dakwah. Dikatakan oleh para ulama, sungguh demi Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah tercukupi dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sudah tercukupi dengan bimbingan Allah langsung kepada beliau. Tidak memerlukan siapapun dan apapun. Namun tetap Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk berta'awun, untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, supaya semua para sahabat merasa dilibatkan dalam perkara dakwah, memiliki tanggung jawab yang sama dalam perkara dakwah. Allah Azza wa mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Wa syawirhum fil amr." Dan engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah mengajak para sahabat bermusyawarah dalam perkara dakwah. Tidak sendirian, tapi melibatkan para sahabat, berkoordinasi dengan para sahabat, bermusyawarah dengan para sahabat, berta'awun dengan para sahabat. Dan itu sering beliau tunjukkan dalam banyak peristiwa-peristiwa besar, terutama ketika berjihad fi sabilillah. Ketika perang Uhud, beliau bermusyawarah. Ketika perang Khandaq, bermusyawarah. Dalam banyak peristiwa dan kejadian, bermusyawarah dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu menunjukkan pentingnya ta'awun dan menunjukkan masyru'iyat disyariatkannya asyura, koordinasi, bermusyawarah, dan supaya umat Islam terbiasa dengan amaliyah besar ini, amaliyah ta'awun dan amaliyah tasyawur. Dan ternyata itu merupakan sifatnya kaum muslimin. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka kaum muslimin adalah syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Dan dengan tegas pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mewajibkan kaum muslimin untuk berta'awun fi sabilillah. Di Al-Maidah ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong, saling berta'awun di atas al-bir dan taqwa. Dan jangan saling berta'awun di atas al-ithm wal-udwan. Nas langsung, ayat langsung dari Allah Azza wa Jal ditujukan kepada segenap kaum muslimin untuk berta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong menolong, saling gotong royong dalam perkara bir dan taqwa. Ikhwan fillah azzaakumullah, a'zamul bir, kebaikan yang paling agung, wa a'zamut taqwa, ketakwaan yang paling agung, di antaranya adalah dakwah ilallah. Di antaranya adalah tarbiyah fi sabilillah. Sudah maju lagi. Yang di luar biar kesulitan. Apa? Ayo, ayo. Baik, itu ayat yang sangat tegas. Langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap kaum muslimin untuk berta'awun fi sabilillah, berta'awun alal birri wa taqwa. Dan diantara albir, diantara ketakwaan yang paling agung ialah dakwah ilallah, tarbiyah islamiyah. Sehingga perintah untuk saling berta'awun dalam perkara dakwah, saling berta'awun dalam perkara tarbiyah. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, terkait dengan ta'awun dakwah, terkait dengan ta'awun dalam perkara tarbiyah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita harus berta'awun? Kenapa kita harus gotong royong? Kenapa kita harus bahu-membahu? Kenapa enggak dicukupkan dengan si fulan dan si anlan? Kenapa enggak dilibatkan kepada ustaz? Atau kepada ah fulan? Atau kepada ah anlan? Kenapa harus melibatkan banyak pihak? Kenapa harus melibatkan semua ikhwah, semua kaum muslimin? Jawabannya kurang azakumullah sangat banyak. Pada kesempatan malam hari ini kurang azakumullah akan saya sebutkan beberapa sisi yang mengharuskan kita untuk berta'awun da'awiyah. Beberapa sisi yang mengharuskan kita ikut andil. Semuanya harus aktif dalam ta'awun dakwah, dalam ta'awun tarbiyah. Di tempatnya masing-masing. Dakwah salafiyah, tarbiyah salafiyah. Poin yang pertama ialah dikarenakan ta'awun ini merupakan perintah Allah langsung kepada kaum muslimin. Dengan ayat yang saya bacakan di atas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berta'awun dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kita ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah dengan apa yang kita mampu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan instruksi si fulan atau si alan. Betul-betul perintah Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang berta'awun fi sabilillah alal firri wa taqwa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan apa yang dia mampu, maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah dengan ibadah ta'awun. Maka sungguh dia telah melaksanakan perintah Allah dan dia akan dapat pahala dengan perbuatan dia tadi. Dan barang siapa yang enggan, tidak mau untuk berta'awun alal birri wa taqwa, maka berarti dia telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu ilmunya dan sengaja meninggalkannya, maka dosa yang dia dapatkan. Apalagi dikhawatirkan akan terjatuh dalam ta'awun yang kedua yang salah, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kaidahnya di kalangan para ulama dengan kondisi wakil kenyataan yang ada dalam sepanjang sejarah, siapa saja yang punya semangat ta'awun alal birri wa taqwa, maka tidak ada ruang bagi dia untuk ta'awun di atas perkara dosa dan permusuhan. Tidak punya ruang sama sekali. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau ta'awun alal birri wa taqwa, dia pasti akan terjatuh dalam poin kedua, berta'awun alal ismi wal udwa. Maka ikhwanatina azakumullah, yang memotivasi kita ta'awun itu bukan fulan, bukan Allah, bukan pujian, bukan sanjungan, bukan yang lain-lainnya, yang memotivasi kita berta'awun, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua yang mengharuskan kita berta'awun, poin yang kedua ialah terkait dengan mas'uliyatu dakwah, tanggung jawab dakwah, tanggung jawab tarbiyah islamiyah salafiyah yang sahihah ini. Perlu difahami ikhwanul fillah a'azzakumullah, yang namanya dakwah bukan semata-mata ceramah. Yang namanya tarbiyah bukan semata-mata mengajarkan ilmu kepada anak didik. Tapi yang namanya dakwah, yang namanya tarbiyah, itu melibatkan banyak hal, melibatkan banyak pihak. Barakallahu fikum. Dalam cara dakwah diperlukan yang namanya tenaga, diperlukan yang namanya SDM dengan skill yang bagus, diperlukan yang namanya dana, diperlukan yang namanya ide-ide yang cemerlang, diperlukan banyak hal. Harus ada yang ta'awun dengan harta yang dia punya, dengan ilmu yang dia punya, dengan fisik yang dia punya. Apalagi dengan berbagai macam masyakil-masyakil da'awiyah, baik intern ataupun ekstern. Sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung, yang tidak mungkin barakallahu fikum ditangani seorang diri. Apalagi ketika antum mengampu sebuah lembaga pendidikan, sebuah markis, sebuah ma'had, sebuah tarbiyah, baik itu aulad atau yang setelah mereka, atau secara umum, di sana diperlukan barakallahu fikum gotong royong. Harus ada yang bagian masak-memasak, harus ada yang bagian kebersihan, harus ada yang bagian medis, logistik, harus ada yang bagian apa namanya berurusan dengan pihak luar, harus ada yang mengasuh, harus ada yang mengurus, harus ada yang mengajar, dan segala macam. Itu semuanya tidak mungkin satu orang yang melakukannya, tidak mungkin satu orang yang menjalankannya. Ini baru inter. Belum lagi menghadapi dakwah di luar sana dengan berbagai macam model-model yang di luar sana, barakallah. Tidak mungkin dipikir satu orang, tidak mungkin bisa pecah kepala dia. Setinggi apapun ilmunya, sepengalaman apapun, setinggi apapun jam terbangnya, tetap akan pusing kepala dia ketika hanya mengurusi seorang diri, mengurusi semua poin-poin yang ada. Ini perkara yang wakil, perkara yang nyata. Harus ada sumbangsih, harus ada andil, harus ada ta'awun dari semua pihak untuk jalannya semua lini-lini tarbiyah, semua sisi-sisi, sehingga sangat bagus, sangat kuat, sangat kompak, dan bersatu kalimatnya, visinya dan misinya. Ini yang harus diresapi baik-baik, camkan baik-baik. Masing-masing kita harus punya tanggung jawab dakwah, balighu anni walau ayah. Masing-masing kita jangan punya perasaan urusan dakwah kasihkan sama fulan, kasihkan sama ustaz, kasihkan sama pengurus, kasihkan sama pengasuh, selesai. Lah. Tapi semua pihak harus terlibat, dikarenakan mas'uliyahnya azimah, sangat agung, sangat besar. Poin yang ketiga yang membuat kita harus gotong royong barakallahu fikum ialah dikarenakan ahlul batil dengan da'awatuhumul batilah. Ahlul batil bersama dengan dakwah-dakwah mereka yang batil, dengan berbagai macam corak dan ragam kebatilannya, mereka secara kasat mata, secara zahir, secara nyata memiliki semangat ta'awun untuk menebarkan kebatilannya. Ini barakallahu fikum yang bisa kita langsung saksikan di lapangan dakwah. Orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud wa Nasara semangat di dalam mengkampanyekan Zionis Salibisnya. Semangat dalam mengkampanyekan program-program mereka. Sangat nyata, kristenisasi di mana-mana. Berbagai macam upaya mereka lakukan, luar biasa, ta'awun yang luar biasa, alal ismi wal udwa, mereka mengerahkan yang namanya juhudun jabbarah, upaya usaha yang begitu besar untuk mengkampanyekan bid'ah mereka, penyimpangan mereka, kufurnya mereka. Musyrikin yang lain dengan segenap kekufuran yang ada pada mereka yang ada di dunia ini para kalau juga demikian Abu Bakar. Mereka dengan semangatnya, dengan gigihnya mengkampanyekan kekufuran mereka dengan ragam-ragam dan macam-macam kekufuran yang ada. Dan akhirnya tinggal diam. Semuanya bergerak, semuanya bertaawun, semua bersinergi. Belum lagi ashabul ahwa'i wal bid'ah, Syiah, antum perhatikan di mana-mana. Mereka sedemikian rupa merapatkan barisan bukan lagi dengan cara takiyah dan takiyah terang-terangan sekarang ini, menunjukkan taring mereka, kekuatan mereka, makar mereka, gerakan mereka, geliatnya mereka luar biasa. Mereka bertaun dengan luar biasa, bersinergi luar biasa dalam perkara kebatilan. Khawarij dengan berbagai macam linknya, ISIS, Jamaatul Jihad, Jamaatul Hijrah, Jamaatul Takfir dan segala macamnya. Juga ashabul ahwa'i wal bidah semua ikhwan. Ikhwan muslimin dengan PKS-nya, HTI, Jamaat Tabligh, semuanya. Sururiyin, Hadadiyin, semua ashabul ahwa'i wal bidah. Antum perhatikan barakallahu fikum, tidak kenal lelah di dalam mengkampanyekan pemahamannya masing-masing. Tidak kenal lelah mereka menebarkan fitnah mereka masing-masing. Ta'awun yang luar biasa. Alal ismi wal udwan. Maka seharusnya, sewajibnya, ahlu sunnati wal jama'ah salafiyin, ahlul haq, harus punya semangat yang lebih untuk itu. Kalau mereka semangat menebarkan kebatilan mereka, ahlu sunnah harus punya semangat untuk menebarkan sunnah mereka, dakwah mereka, tarbiyah mereka, manhaj mereka yang haqin. Kalau mereka semuanya aktif, maka salafiyin harus lebih aktif lagi. Kalau mereka semuanya rela mengorbankan harta benda, mengorbankan pikiran, mengorbankan ilmu, mengorbankan semua yang mereka miliki, maka salafiyin pun juga harus demikian. Harus demikian. Punya semangat yang sangat tinggi untuk bertawun dengan semua yang mereka miliki. Bedanya, mereka di atas kebatilan. Ahlu sunnah salafiyin di atas al-haq. Mereka ta'awun al-ithmi wal-udwan. Salafiyin ta'awun al-biri wa taqwa. Mereka menanggung dosa. Salafiyin dapat pahala. Semestinya barakallahu fikum, lebih semangat lagi untuk itu. Dikarenakan semuanya mulia, semuanya mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang menyemangati kita. Sehingga antum itu harus betul-betul menghayati, meresapi dakwah. Antum harus betul-betul ikut andil dalam dakwah ini. Jangan pasif. Nah, kalau antum semuanya pasif, semua dilimpahkan pada si fulan dan si alan saja, terseok-seok langkah dakwah di tempatnya antum atau tempat-tempat yang lainnya, dalam keadaan musuh-musuh dakwah semakin agresif, semakin luar biasa dalam menebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka, panah-panah semakin dekat diarahkan kepada antum sekalian, mau jadi apa dakwah antum setelah itu? Bagaimana mungkin antum bisa menghadapi musuh-musuh yang semacam itu kalau tidak ada semangat ta'awun di kalangan kalian? Enggak ada semangat untuk berkorban, berjuang di kalangan kalian. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini semuanya yang memotivasi kita, yang menyemangati kita untuk berta'awun. Semuanya motivasi-motivasi agama. Semuanya motivasi-motivasi lillahi ta'ala. Tidak ada motivasi duniawiyah dan segala macamnya. Barakallahu. Belum lagi fatinah jazakumullah, keutamaan-keutamaan khusus bagi al-muta'awinin, bagi orang-orang yang berta'awun al-birri wa taqwa. Perlu dipahami fatinah jazakumullah, di dalam mengamalkan amal saleh, ini kaidah besar antum cabut baik-baik. dalam melaksanakan amal saleh, dalam melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, ada dua perkara, dua pihak ya. Orang itu satu dari dua pihak atau dua-duanya. Imma fa'il mubashir wa imma muta'awin. Yang pertama, dia sebagai pelakunya langsung, yang langsung mengamalkan amal tadi, yang langsung mengerjakan perintah tadi, yang langsung meninggalkan larangan tadi. Fa'il mubashir. Ini jelas. Semua fadilah, semua keutamaan yang dijanjikan pada amal tersebut, dia mendapatkannya. Sebagai pelaku langsung. Namanya fa'il mubashir. Pelaku langsung. Pelaku langsung. Sholat, ya dia pelakunya langsung. Puasa, pelakunya langsung. Baca Quran, pelakunya langsung. Dakwah, dia da'inya langsung. Amal apapun, dia sebagai pelakunya langsung. Ada fa'il mubashir. Semua pahala, semua keutamaan terkait dengan amalia tadi, dia mendapatkannya. Kalau ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul. Yang kedua, muta'awin. Ada kalanya dia enggak sanggup mengamalkannya. Atau ada uzur mengamalkannya. Sehingga tidak bisa mengamalkan secara langsung. Maka di sini dia punya kesempatan yang kedua. Namanya muta'awin. Orang yang berta'awun membantu orang lain untuk mengerjakan amaliyah tadi, mengerjakan ibadah tadi, mengerjakan perintah tadi, atau menjauhi larangan-larangan tadi. Dalam Islam, al-muta'awin, orang yang berta'awun tadi, mendapatkan pahala seperti pelakunya. Dapat pahala seperti pelaku. Luar biasa. Contoh yang ada pada masa itu, yang disebutkan dalam beberapa riwayat, terkait dengan masalah ghazwah. Perang bersama Rasulullah SAW, melawan orang-orang kafir. Jihad fi sabilillah. Amal besar, sangat mulia, dikatakan sebagai amal yang paling tinggi dalam Islam. Darwatu sanamil Islam. Ada kalanya dia mampu untuk berjihad. Langsung terjun jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mujahid. Ada kalanya dia punya uzur. Matanya buta, nggak mungkin perang. Ya, ada uzur. Atau dia sakit keras ketika itu, nggak mungkin berangkat. Ada uzur. Atau dia pincang, cacat. Ada uzur. Atau setua bangka, sudah loyo, sudah lemah fisiknya, nggak mungkin berangkat. Atau dia seorang wanita, nggak ada kewajiban jihad. Nah, begitu ya. Banyak uzur ya, ikhwan. Dalam kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, dia punya kesempatan yang kedua. Kalau bukan sebagai pelaku langsung, dianjurkan untuk menjadi pihak kedua. Namanya muta'awin. Berta'awun, membantu mujahidin. Dengan apa yang antum mampu? Antum sumbang senjata, antum sumbang logistik, antum sumbang dana dan segala macamnya, antum urus keluarga mujahidin dan segala macamnya, itu merupakan bentuk ta'awunnya, dan antum dapat pahala yang sama dengan pahalanya mujahidin. Antum dihitung berperang fi sabilillah dalam keadaan antum di rumah, tidak kemana-mana, antum buta, antum cacat, antum tua, antum wanita, dapat pahala yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَى. Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan, bekal-bekal orang yang berperang fisabilillah, maka dia sungguh telah berperang. Faqad ghaza. Dia enggak perang, ada uzur, tapi dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia lihat tetangga dia ikut perang. Ya fulan sini. Antum terdaftar dalam mujahidin? Ya betul. Sini. Semua biaya perang kamu tak tanggung. Nih, jatahnya, tak kasih. Nih, alat perangnya. Nih, ininya. Semua dikasih. Perang kamu. Ya Allah, bismillah. Tawakkal Allah, perang. Tindakan antum dinyatakan oleh Rasul faqad ghaza. Sungguh dia telah berperang dengan cara itu. Walaupun di rumah. Kalau si fulan langsung sebagai pelakunya, sementara anda sebagai muta'awin, orang yang berta'awun dalam jihad fi sabilillah. Rasul mengatakan faqad ghaza, sungguh dia telah berperang, dapat pahala yang sama. Belum mengatakan lagi waman khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga yang berperang fi sabilillah dengan cara yang baik, maka sungguh dia telah berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Antum berangkat. Antum jangan mikiri keluarganya antum. Selama antum berjihad fi sabilillah, keperluan mereka semua saya tanggung. Ya keperluan yang sifatnya zahir dan mungkin yang batin. Tidak boleh yang batin. Logistiknya, makannya, minumnya dan segala macamnya selesaikan semuanya sampai pulang. Dia pulang kembali atau dia mati syahid. Yang mengurusi keluarga mujahidin pasti mengatakan faqad ghaza, sungguh dia telah berperang, dapat pahala yang sama. Luar biasa ya Pak. Contoh yang lain dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah, amalnya sangat mulia. Dalam bab sedekah barakallahu fikum, ketika antum sebagai pemilik harta. Antum sebagai pemilik harta. Harta kamu itu tersimpan di sebuah tempat, ada sekuritinya yang menjaga harta antum yang banyak itu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunfidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara tayyibatan bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Kata Rasulullah SAW, seorang penjaga, khazin, penjaga harta benda, security, yang muslim, yang terpercaya, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepada dia, maka dia berikan harta tadi sempurna, utuh, dalam keadaan jiwa dia tenang, melaksanakan perintah tuannya tadi, kemudian dia serahkan harta itu kepada orang yang dimaksud, maka penjaga tadi, kata Rasul, ahadul mutasaddiqain, salah satu dari dua orang yang bersedekah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ahadul mutasaddiqin, satu dari orang-orang yang sedekah. Padahal yang sedekah siapa ini? Yang punya harta, antum yang hartanya banyak itu, yang berangkasnya gede itu. Hah? Antum yang sedekah. Tapi antum punya security, antum punya orang kepercayaan. Tuh telepon dia. Pak, tolong itu di gudang ada beras, ambil 10 sak pak, 10 karung pak, tolong dikirim ke pondok Perawang ini pak. Nah, jangan begitu. Ya, masya Allah. Siapa yang sedekah ya? Antum yang punya beras. Sedekah 10 karung beras untuk mahat. Sang syukur tadi, sang penjaga tadi, ketika orangnya terpercaya, ingat dia harus muslim, itu syaratnya ya. Muslim, terpercaya, melaksanakan perintahnya antum dengan sempurna, dikeluarkan 10, sempurna, utuh, nggak dikorupsi, diserahkan langsung kepada yang dituju, maka sang penjaga tadi dihitung ikut bersedekah, dapat pahala sedekah. Kenapa ya kan? Dikatakan oleh para ulama, li'annahu muta'awin, dikarenakan penjaga tadi itu ya ikhwan, itu termasuk orang yang muta'awin, yang membantu tuannya, membantu pemilik harta dalam mengeluarkan sedekah. Antum tidak mengeluarkan sepeser pun, tidak mengeluarkan sebiji beras pun, tapi antum dapat pahala sedekah tadi, dikarenakan posisi anda sebagai muta'awin. Luar biasa. Itu contoh dalam riwayat. Jangan kiaskan dalam perkara-perkara yang lain. Selama dia termasuk albir wa taqwa. Barakallah. Bisa antum bayangkan. Ketika misalkan antum ini berta'awun. Membantu seseorang untuk thalabul ilmi syar'i. Antum melihat ada seorang pemuda. Masya Allah, potensinya luar biasa, cerdas, gampang meresap apa namanya hafalan, pelajaran, semangat yang begitu tinggi. Tapi ini anak-anak kurang mampu. Tentang kas, panggil dia. Berangkat kamu mondok. Berangkat kamu thalabul ilmi. Semua kepentingan kamu selama thalabul ilmi saya tanggung. Anda bayangkan ikhwan, yang namanya orang thalabul ilmi itu pahala yang sangat besar. Thalabul ilmi pahala sendiri. Rihlah ilmiah pahala sendiri. Majlis ilmu pahala sendiri. Nulis ilmu pahala sendiri. Menghafal ilmu pahala sendiri. Semuanya itu berpahala. Dan dia dikatakan fi thalabil ilmi atau fi sabilillah hatta yarji. Sampai dia pulang. Itu dihitung sebagai fi sabilillah terus ya. Wa antum di sini tidak kemudian ikut sama-sama dengan dia keluar sana mencari ilmu. Antum di sini, tapi antum bantu dia dengan memenuhi segala keperluan dia. Luar biasa. Anta muta'awin, anda orang yang bertawun dengan pihak yang lain untuk thalabul ilmi syar'i. Maka setiap sisi-sisi pahala yang diraih oleh orang tadi ketika dia thalabul ilmi, antum dapat pahalanya juga. Di annaka muta'awin. Luar biasa. Bagaimana kiranya kalau orang tadi, pemuda tadi, jadi ilmunya matang, ilmunya banyak, masya Allah, pulang ke daerahnya, tampil sebagai dai, menebarkan agamanya. Wah, luar biasa ya. Antum mendapatkan yang namanya pahala jariah. Dikarenakan yang antum biayai, yang antum danai, melaksanakan sesuatu yang sifatnya jariah. Dia pelaku, antum sebagai muta'awin. Jangan mengentengkan yang namanya ta'awun. Jangan mengentengkan yang namanya ta'awun. Perkara yang sangat besar. Barakallah. Ini yang membuat kita semua semangat ya, Pak. Punya semangat yang sangat tinggi untuk berta'awun, terutama dalam cara dakwah ilallah. Kalau kita mengklasifikasi, ya Allah para ikhwah atau umat manusia pada umumnya kaum muslimin, terkait dengan mubashir dan muta'awin, ini bisa kita klasifikasi menjadi 4 perkara, 4 keadaan. Imma mubashir fa'il mubashir wa muta'awin. Dia bisa mengerjakan dua-duanya. Pelaku langsung sekaligus ta'awun juga. Dia juga mengerjakannya dan bantu orang lain untuk mengerjakannya. yang paling afdal, yang paling mulia. Yang kedua, fa'il mubashir, pelaku saja, enggak bisa ta'awun. Atau yang ketiga, muta'awin, la fa'il. Dia sebagai orang yang berta'awun saja, namun enggak bisa mengerjakan secara langsung dengan dia sendiri. Ini tiga ini semuanya mulia, semuanya baik. Yang paling baik, yang pertama, yang langsung mengerjakannya, plus juga ta'awun. Ada lagi yang keempat. Apa kira-kira yang keempat ya, kan? Hah? Lahada wa lahada. Ya. Ndak ini, ndak itu. Ngerjakan, ndak. Ta'awun, ndak. Mikiri, ndak. Semuanya, ndak. Pasif. Yang ini ikhwan tidak dapat pahala apa-apa. Yang paling parah, empat-empatnya tidak, mau masuk yang kelima, menggembosi. Wah, dosa ya ikhwan. Ini malah menggembosi, malah menghalangi orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, mengerjai atau menghalangi orang lain untuk bertaut dalam perkara yang baik. Ada adil, jelas berdosa. Maka ikhwan tinasakumullah, perhatikan baik-baik amal yang sangat mulia ini. Ta'awun fi sabilillah, begitu besar pahalanya, begitu besar dan agung amaliyahnya, barakallahu fikum, terutama kaitannya dengan bab dakwah ilallah, kaitannya dengan tarbiyah, tarbiyah islamiyah. Ikhwan tina'azakumullah, perlu difahami dan dijelaskan kembali. Yang namanya ta'awun itu, tolong jangan digambarkan dan dibayangkan selalu dengan yang namanya uang. Nah, banyak pihak memandang ketika diajak ta'awun, ta'awun ya akhi, duitnya ya akhi. Tidak demikian. Satu bagian kecil itu ikhwan dari ta'awun-ta'awun yang ada. Ta'awun al-firi wa taqwa itu macam-macam caranya. Selama di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa ta'awun dengan ilmu. Kalau antum punya ilmu, ajarkan ilmumu kepada masyarakat. Ajarkan ilmumu kepada para ikhwah. Ilmu yang sahih, yang semangat dalam mengajarkan yang namanya ilmu. Apalagi ketika antum ditunjuk sebagai seorang ustaz, pengajar di sebuah mahad, sebuah markis, sebuah tarbiyah, yang semangat lillahi ta'ala, itu bagian antum langsung berdakwah dan ada ta'awun dengan ilmu yang antum miliki dalam tarbiyah tadi, dalam dakwah tadi. Ini tugasnya orang-orang yang punya ilmu, tugasnya orang-orang yang punya ilmu. Adapun masing-masing antum bisa ta'awun dengan ilmu sekadar ilmu yang antum miliki. Balighu anni walau ayat. Yang kedua, ada yang namanya ta'awun bil mal, itu umum. Ta'awun dengan harta benda. Ya Allah ta'awun, kelasnya belum selesai. Keluarkan dananya, bleng. Jangan kucing. Bleng begitu. Tahu bleng ya? Kalau bleng itu gede ya. Bleng. Ya enggak harus. Semua kembali kepada kemampuannya masing-masing. Tapi yang semangat. Ketika antum ta'awun bil mal, itu babnya bab infak dan sedekah. Ta'awun pahala sendiri. Infak sedekah pahala sendiri. Barakallahu. Ketika antum ta'awun bil mal itu untuk perkara dakwah yang sifatnya itu jariah, maka dapat pahala jariah. Ya Allah, masjidnya ikhwan terlalu kecil, tidak buat kalau pas lagi taklim, dibesarkan. Gitu ya. Tahun, antum keluarkan dananya antum, uang yang antum miliki, infak dan sedekah untuk bangun masjid. Maka selama masjid tadi digunakan dakwah al-haq, digunakan untuk ibadah, untuk beramal perkara kebaikan, selama itu pula antum dapat pahalanya. Sedekah jariah. Luar biasa. Dan ingat, itulah harta antum yang sesungguhnya. Apa yang sudah antum keluarkan, yang sudah antum belanjakan, yang sudah antum pakai, yang sudah antum infak dan sedekahkan. Yang di rumah itu punya ahli waris, bukan punya antum. Ya, iya apa ya? Iya apa ya? Loh, padahal saja. Rata saya Ustaz. Mana yang nyari kok. Iya, hak milik antum. Tapi hakikatnya itu punya ahli waris. Masih ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika Rasul mengatakan bertanya kepada mereka, "Ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malih?" Siapa di antara antum yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Hah, siapa yang paling suka ya? Antum lebih menyukai harta ahli waris antum atau lebih menyukai harta sendiri? Hah? Harta ahli waris. Hah? Tidak boleh sama ahli waris. Pak, ini milik kami. Bukan harta apa-apa. Umumnya orang yang mencintai harta sendiri. Itu jawabannya para sahabat. Ya Rasulullah, ma minna illa wa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisi. Ya Rasulullah, bisa harus orang pun di antara kami melainkan pasti dia lebih suka harta dia sendiri daripada harta ahli warisnya. Maka Rasul mengatakan maluhu ma qaddam wa malu warisihi ma akhar. Harta dia yang telah berlalu, yang telah dia persembahkan, yang telah dia keluarkan, yang telah dia pakai, itu harta dia. Wa malu warisihi ma akhar, sementara harta ahli warisnya yang masih dia tangguhkan di rumah, yang di dompet-dompetnya antum, yang di perangkas-perangkasnya antum, yang di ATM-ATM macamnya, itu punya ahli waris. Begitu antum belanjakan plek untuk makan, itu hartanya antum. Mubah atau haram? Kalau mubah, harta mubah. Kalau haram, harta haram. Antum keluarkan lagi bling, beli baju. Bajunya syar'i, apa enggak syar'i? Kalau enggak syar'i, harta haram. Kalau syar'i, harta yang bagus, yang mubah. Untuk apa bajunya? Untuk perkara yang baik, maka menjadi perkara yang baik. Barakallah. Dia keluarkan, bling, bangun masjid, utuh. Dari mulai awal sampai akhir. Lillahi ta'ala. Itulah harta dia. Itulah harta dia. Dia keluarkan dana sampai mencapai 1 miliar rupiah untuk masjid fisabilillah. Itu harta dia. Itu hartanya dia. Itu harta baik. Investasi akhirat. Takhin, takhin. Malun rabih. Malun rabih, kata Rasul. Ketika turun ayat yang disebutkan di Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albir, tidak akan mencapai menggapai albir ini jannah hingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Datang Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, sesungguhnya aku termasuk sahabat Ansar yang paling banyak hartanya, tanahnya ladangnya ya Pak, dan hartaku yang namanya Bairuha, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai. Bairuha, sebuah ladang kurma dekat dengan Masjid Nabawi, di dalamnya ada air yang begitu tawar, yang begitu rindang, begitu luar biasa. Rasul biasa masuk ke dalamnya dan meminum air yang tawar tadi. Ya Rasulullah, saya mendengar ayat Allah Azza wa Jalla dari di atas, dan Bairuha adalah harta yang paling aku cintai, maka Bairuha sekarang shadaqatun lillahi wa rasul. Lalu saya sedekahkan, saya infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Silakan ya Rasul, lihat. Itu langsung. Tidak kemudian. Tidak. Langsung. Satu ladang. Dan itu harta yang paling dia cintai. Rasul mengatakan. Bakhin, bakhin. Malun rabih. Malun rabih, kata Rasul. Bagus, bagus. Harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan. Kalau bahasanya itu investasi yang menguntungkan. Investasi yang menguntungkan, itulah hartanya antum. Sehingga ketika antum ta'awun bil mal, jangan bakhil-bakhil. Ketika antum ta'awun bil mal, jangan banyak kalkulasi. Itulah hartanya antum. Kapan lagi antum punya kesempatan untuk investasi akhirat? Itu hartanya antum. Keluarkan. Allah akan ganti yang lebih baik, insyaAllah. Kan begitu, satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya sampai 700 sampai lipat ganda. Begitu banyak. Barakallah. Diganti, jangan khawatir ya. Nah, bakal habis sebelum itu mati. Nah, bakal habis. Tanya untuk mengeluarkan, sudah hartanya habis. Ta'awun bil ma'ruf. Ada lagi yang namanya ta'awun bil jah. Ta'awun dengan posisi yang dia miliki. Kedudukan yang dia punya. Ta'awun dia. Yang masing-masing orang punya kemudahan sendiri-sendiri. Ya. Yang ini, Masya Allah, kalangan pejabat. Ada pejabat kok taklim. Ya. Mungkin ya? Mungkin saja. Ya kan pejabat itu ada pejabat perusahaan, ya ada pejabat pemerintah, segala macam, ada pejabat militer. Ya, ada yang jadi kepala Brimob, ada yang jadi kepala perusahaan Kapolsek atau apa, atau jadi kepala perusahaan, manajer bagian apa atau apa gitu ya. Masya Allah. Punya posisi. Antum ta'awun dengan posisi yang antum miliki tadi. Gunakan kedudukan antum, posisi antum untuk dakwah ilallah. Beri kemudahan-kemudahan untuk berdakwah dengan posisi antum miliki tadi, barakallahu fikum. Nah, bilja. Atau ta'awun dengan fisiknya antum. Dengan fisiknya antum, dengan badannya antum ini. Walaupun dengan nyapu-nyapu, cleaning service, bagian kebersihan, dan segala macamnya. Jangan anggap rendah. Jangan memandang, cleaning service, bersih-bersihkan. Jangan pandang itunya. Yang antum pandang, ini adalah ta'awun dakwah. Ini adalah ta'awun dalam kerat tarbiyah. Ini adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ini yang saya mampu. Ikhlaskan niat anda. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Akan membuat besar pahala anda. Rabba amalin saghir tukabbiruhun niyah. Kata sebagian salaf. Banyak sekali amal yang dianggap kecil. Menjadi besar pahalanya. Dengan niat. Wa rabba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Dan banyak pula amal yang besar. Di padang besar. Menjadi kecil. Karena niat yang kurang bagus. Jangan pandang itunya, tapi niatnya, ta'awunnya, dakwahnya, tarbiyah. Itu tentu mampu. Saya nggak bisa apa-apa, Ustaz. Bantu dengan ilmu dangkal, Ustaz. Baru taklim. Harta, kongkiri, Ustaz. Nggak punya apa-apa. Ya udah, dengan posisinya, posisi apa, Ustaz? Saya rakyat jelata. Tidak punya kesukaan apa-apa. Saya sih pedagang. Pengangguran dalam kat. Apa ya? Pedagang. Ada pedagang? Iya. Pengangguran dalam kat. Artinya serabutan. Tapi saya sangat mencintai dakwah ini. Saya sangat suka dengan dakwah yang mulia ini. Luar biasa. Jiwa saya tenang dengan dakwah. Saya harus bantu apa ini? Nanti bisanya apa ya? Ya kalau sekedar bersih-bersih saya bisa. Ya Allah, ta'awun nanti. Dengan yang antum bisa. Bersih-bersih. Masjid. Kelas-kelas. Apa namanya halaman sekitar. Niatkan fisabilillah. Niatkan lillahi tabaraka wa ta'ala. Antum dapat pahala ta'awun yang begitu besar dengan amal. Ikhlaskan niat. Jangan merasa kerdil dengan pekerjaan tadi. Tapi dengan niat yang mulia tadi. Yang punya fisik yang kuat. Tadi kan ya taunya dia begitu. Kerdil, fisiknya Masya Allah kuat ini. Saya bisa apa Ustaz? Ya tenaganya antum dimanfaatkan ya. Apa itu? Lah itu. Lagi mengerjakan kelas itu. Itu diperlukan tenaga-tenaga besar itu. Angkut-angkut bata, angkut-angkut semen, segala macamnya. Ya Allah, bismillah. Tanya Ustaz. Nah, dengan badannya, dengan fisiknya. Itu yang dia mampu. Ta'awun fisabilillah. Dia punya andil. Di situ ya. Sumbangsih yang luar biasa. Jangan memandang kecilnya amalan. Ikhlaskan niat. Menjadi besar amal tadi, barakallah. Yang lain mengatakan Ustaz, saya sakit-sakitan. Saya kesakitan. sudah batuk, sudah menahun, bronkitisnya sudah akut, sudah tidak punya tenaga. Uang, harta benda? Sama kayak ikhwan tadi itu. Cuman saya ada tambahan sakit. Oh, ilmu tidak ada, harta benda tidak punya, kedudukan tidak ada apa-apa, fisiknya sakit-sakitan. Allah Ustaz, saya harus apa ini Ustaz? Saya harus bagaimana ini supaya saya bisa andil dalam dakwah yang mulia ini? Ya sudah, antum punya masukan-masukan apa? Nasihat, arahan-arahan, masukan-masukan yang membangun, mungkin antum punya pengalaman-pengalaman dalam bidang tarbiyah yang mulia ini. Tidak punya apa-apa. Kok tak cedel, Ustaz? Allah Ustaz. Saya ini perlu nasihat, Ustaz. Bukan menasihati. Saya perlu dikasih nasihat dan dikasih masukan. Ya siapa tahu untuk punya pengalaman. Tidak ada, Ustaz. Ah, Ustaz. Hah? Katanya para ulama kita, minimal antum berta'awun dengan doa kebaikan antum. At-ta'awun bid-du'a. Dengan doa ya. Doakan kebaikan untuk dakwah ini, doakan kebaikan untuk tarbiyah ini, doakan kebaikan untuk para pengampu-pengampunya, para pengasuhnya, para pengajarnya, para ustaz-ustaznya. Sertai mereka dalam suka dan duka dengan doanya. Jangan meremehkan yang namanya doa. Apalagi doanya orang yang betul-betul sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya orang yang betul-betul sedang menghayati keadaan. Doanya orang yang betul-betul sedang kepepet keadaannya. Itu sangat tulus. Sangat-sangat tulus, sangat-sangat jujur. Dan gampang diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dengan itu. Restui mereka, semangati mereka dengan yang antum mampu, doakan kebaikan untuk mereka. Antum mendapati ada ikhwah kita kemudian mulai turun semangatnya, semangati. Ya Allah ya akhi, semangat tahun lagi. Nah, kalau ada jadi antum, arahkan semangat tahun dengan yang ada ini. Ya pak, tukar keadaan lah. Atau semisalnya, ini pentingnya. Sehingga tahun itu macam-macam ragamnya. Jangan antum pandang hanya tahu dengan harta benda. Itu juga iya. Dan ada sebagian pihak Masya Allah itu bisa bertahun dengan semua poin-poin tadi. Ilmu dia punya, ngajar. Harta dia punya, infak dan sedekah. Posisi dia punya, Masya Allah, dia punya kedudukan di masyarakat, tokoh masyarakat. Fisiknya kuat. Waktunya tahun-tahun, gotong royong, kerja bakti, tampil. Idenya cemerlang, dia punya sekian buahnya segudang pengalaman, keluarkan kepada yang lain. Doa, semua orang bisa berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan semua. Ini yang paling afdal. Betul-betul berta'awun fi sabilillah, ta'awun da'awi dengan semua poin-poin. Sebagian yang lain hanya bisa ta'awun dalam sebagian poin-poin tadi. Dan mungkin ada di antara kita yang hanya bisa tahu dalam satu poin saja. Minimal satu poin. Al-muhim, kita semua terlibat dalam ta'awun da'awi alal birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Nama ya, ini semuanya satu untuk kebaikan kita pribadi. Ini manfaatnya, kemaslahatannya untuk kita pribadi. Pahala kita raih. Yang kedua, untuk kemaslahatan dakwah. Sehingga dakwah semakin kokoh, semakin solid, semakin kuat. Dikarenakan satu sama lain saling bertahun, saling bermusyawarah, saling koordinasi. Satu kalimat, satu misi, satu visi, satu langkah. Kokoh, solid dan kuat dakwahnya barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah kemaslahatan untuk semua pihak dari kalangan para ikhwah salafiyin atau muslimin secara umum dengan para dakwah yang dilancarkan tadi. Sehingga luar biasa. Ta'awun fisabilillah luar biasa. Maka Ibn Abi Nawas, semangati jiwanya antum masing-masing, cirinya antum masing-masing untuk ikut andil dalam ta'awun da'awiyah di tempatnya antum masing-masing. Terutama, sekali lagi terutama di zaman-zaman dan di masa-masa sekarang ini. Tantangan-tantangan dakwah luar biasa. Rintangan-rintangan dakwah luar biasa. Para pengganggu-pengganggu dakwah luar biasa. Juru fitnah tengah-tengah dakwah luar biasa. Ini semuanya memerlukan tahu. Maka mari kita bersama-sama menyisihkan lengan baju. Bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang mulia ini dengan konsep ta'awun al-birri wa taqwa, at-tasyawur, al-musyawarah, berkoordinasi al-birri wa taqwa, at-ta'akhi fillah, saling bersaudara, ukhuwah islamiyah karena Allah azza wa jal, al-tanasuh fima bainana, saling menasihati, saling menegur dengan cara yang baik di antara kita, semuanya dengan motivasi ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan dalam rangka untuk kedudukan, bukan dalam rangka untuk pujian, untuk sanjungan, bukan dalam rangka untuk dunia dan semisalnya, tapi murni dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan dakwah Islamiyah ini. Sampai kapan? Sampai kita mati. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membantu kita dan menganugerahkan kepada kita semua taufik wal hidayah sehingga kita bisa ikut andil bertahun dengan apa yang kita punya dalam dakwah yang mulia ini, dalam tarbiyah yang mulia ini. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Tidak ada A, B, C? Hah? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, sebentar cukup ya. Dan insyaallah besok sudah langsung dimulai tema inti kajian kita di tempat ini. Langsung pada subuh ya? Iya. Masya Allah. Temanya mewaspadai manhaj bunglon kan. Mewaspadai bahaya manhaj bunglon. Bahasa Arabnya manhaj talawun. Barakallahu fikum. Ini tema saya pandang cukup berat, besar, dan in. Barakallahu fikum. Ya, kalau mulainya pada subuh, kemudian ada yang telat, jangan salahkan siapa-siapa. Dikarenakan langsung kepada to the point. Waktu kita habis subuh. Paginya jam 10 sampai zuhur. Terus pada asar sampai maghrib. Terus isya sampai jam 10. Pagi, subuh, pagi, asar, 4 kali pertemuan. Nah, labas. Ini kan sangat sekali telat, gak nyambung itu. Tidak connect. Ini sebuah tema yang menguras pikiran saya terus terang itu. Yang menguras pikiran saya. Saya harus bongkar untuk mendapatkan tema dan materi-materi yang diperlukan dalam tema kajian. Sehingga saya belum pernah menyampaikan tema semacam ini secara khusus. Dan juga kayaknya belum juga dari Kang Abar Ustaz. Pada kelompok itu. Sehingga ini tema perdana. Jangan sia-sia. Barakallahu fiik. Tentu jangan bayangkan wah bakal nanti hujan peluru gila ya kan. Insyaallah akan disebutkan secara ilmiah barakallahu fiikum terkait dengan fenomena talawun dalam perkara dakwah. Dan bagaimana bahayanya manhaj talawun dalam perkara dakwah itu. Insyaallah besok pada subuh sampai 10 sampai zuhur, jam 10 zuhur, asar dan maghrib, isya sampai selesai. Insyaallah taala semoga dikasih kemudahan. Naqtabilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hasan.